Tuhan, kami perlu Engkau, dan saat ini di sini kami mau belajar daripada kebenaran-Mu. Ajarilah kami mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada kami melalui tema pada sore hari ini. Tuhan berbicara kepada setiap kami, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat yang hadir. Kami butuh penerangan dan pertolongan Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk mengerti dan kami boleh menghayati kebenaran-Mu itu yang mengubah hidup kami, dan kami disanggupkan untuk melakukannya sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia ketika firman-Mu sungguh-sungguh kami lakukan. Demikian kami berdoa, memohon kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa membagikan firman Tuhan, dan kita sama-sama mau belajar firman Tuhan ya pada sore hari ini. Dan senang sekali bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu jemaat-jemaat sekalian ya. Sekian lama memang sudah lama tidak berjumpa, dan senang sekali bisa ketemu kembali ya dengan Bapak Ibu semua. Saya diberikan tema ketika kehidupan terasa semakin pahit. Saudara, apakah hidup saudara sekarang sedang pahit? Kalau kehidupan saudara tidak sedang pahit, rasanya tema ini berarti kurang pas ya. Tetapi saudara, apapun kondisi kita pada hari ini, saya yakin bahwa kita senantiasa butuh ya firman Tuhan, dan apapun temanya Tuhan sanggup untuk berbicara kepada kita. Mungkin kita enggak butuh untuk saat ini, tetapi untuk waktu-waktu ke depan ya. Saudara, kita baru saja memperingati Jumat Agung, kita merayakan Paskah. Yesus mati bagi dosa kita dan Dia bangkit memberikan jaminan hidup yang kekal buat kita. Tetapi berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh mengalami dampaknya? Mungkin setelah kita memperingati Jumat Agung, kita merayakan Paskah, hidup kita ya biasa lagi. Masalah ya ada lagi. Pergumulan ya tidak hilang-hilang juga. Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang mempunyai Allah yang begitu rela mengorbankan dirinya, dan Dia sudah mengalahkan maut, boleh merubah dan memberi dampak buat hidup kita. Ada satu peristiwa yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-24, dan untuk itu saya ajak kita untuk lihat bersama-sama. Peristiwa ini dicatat dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ada 2 murid Yesus, kira-kira kondisi mereka pada waktu itu seperti apa? Mereka sedang jalan pulang ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Kondisi mereka saat itu, kalau kita baca, adalah kondisi 2 orang yang sedang kehilangan semangat, yang sedang kehilangan harapan. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap, tetapi muka mereka tidak ada menunjukkan keceriaan, melainkan sebaliknya, duka cita. Ketika mereka sedang berjalan itulah, Yesus datang menghampiri. Kemungkinan bahwa 2 murid ini adalah 2 murid Yesus yang datang ke Yerusalem dalam momen Paskah untuk bisa beribadah kepada Allah di Bait Allah. Paskah adalah hari besar bangsa Yahudi, orang Israel, dan banyak orang dari berbagai penjuru akan datang untuk beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Dan murid ini, 2 murid ini, satu bernama Kleopas dan satunya lagi tidak diberitahu. Ada yang menduga mungkin itu adalah istrinya, satunya lagi, tetapi ada yang berkata itu juga murid yang lain yang tidak diketahui, yang tidak dicatat. Tetapi mereka sedang begitu kecewa. Kecewa dengan apa yang mereka lihat dan saksikan terjadi di Yerusalem beberapa hari yang lalu. Saudara, pada waktu itu mereka pulang ke Emmaus. Tidak ada lagi yang mereka harapkan di Yerusalem, maka mereka pulang. Ya. Saudara, pada waktu itu Yesus join, berjalan bersama-sama, dan mereka tidak kenal orang itu adalah Yesus. Kenapa bisa sampai tidak kenal? Lukas hanya mencatat ada sesuatu yang menghalangi mereka. Saudara, ada yang mengatakan mereka itu berjalan menghadap barat ke arah matahari yang sedang terbenam. Ada penafsir yang seperti itu. Ada kemungkinan bahwa sorot matahari sore itu begitu menyilaukan, sedangkan mereka sedang begitu larut ya dengan segala kegalauan, segala kekecewaan mereka, sehingga mereka tidak menyadari dan mereka tidak bisa memperhatikan dengan jelas muka orang yang tiba-tiba datang untuk berjalan bersama-sama mereka. Ada yang menafsirkan seperti itu, tetapi saya melihat lebih dari sekedar faktor alam atau faktor secara natural yang membuat mereka tidak bisa mengenali itu Yesus. Saudara, kalau baca lebih lanjut, kita pelan-pelan akan bisa mengerti kenapa ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa menyadari bahwa itu adalah Yesus yang sedang berada bersama-sama mereka. Saudara, mereka kecewa, mereka kehilangan harapan, mereka patah semangat. Saudara, apa sih sebenarnya yang diharap-harapkan oleh para murid dan oleh orang Israel secara umum? Waktu mereka melihat Yesus, mereka berpikir, jangan-jangan inilah orang yang sudah dijanji-janjikan oleh para nabi untuk membawa kelepasan bagi kita. Semakin hari mereka memperhatikan, semakin hari mereka semakin melihat apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perbuat, semakin mereka diyakinkan bahwa inilah orang yang mereka nanti-nantikan. Selama sekian lama bangsa Israel berada di bawah tindasan bangsa lain. Mereka hidup terjajah, harkat dan martabat mereka sebagai bangsa begitu direndahkan. Mereka dieksploitasi, mereka tidak memiliki kemerdekaan. Dan mereka sangat mendambakan bangsa mereka bisa bangkit kembali. Kehidupan mereka bisa diangkat. Dan masa depan mereka bisa berubah menjadi cerah. Itulah yang diharap-harapkan oleh para murid termasuk oleh seluruh bangsa Israel. Dan di mana harapan itu mereka taruh? Pada diri seorang pribadi yang bernama Yesus itu. Tetapi kemudian beberapa hari sebelum kisah ini dicatat, dua orang murid ini melihat figur pribadi yang sangat mereka harapkan untuk membawa perubahan bagi hidup mereka dan bangsa mereka. Ternyata mati. Mati dengan cara yang begitu mengenaskan. Dengan cara yang begitu menyedihkan, begitu tragis. Mati. Dan waktu orang yang mereka sangat harapkan itu mati, harapan mereka juga mati. Harapan mereka juga ikut mati. Maka, saudara, kalau kita melihat hal ini, kita tidak heran kenapa waktu itu mereka jalan dengan satu wajah, raut wajah yang muram, yang suram. Bukan wajah orang yang punya harapan, tetapi wajah orang yang seperti kehilangan harapan. Yang merasa untuk apa lagi ya kita hidup ya. Guru, rabi, nabi yang begitu berkuasa yang kita harapkan bisa membawa satu perubahan bagi hidup kita, mati. Untuk apa lagi kita ada di Yerusalem? Yuk kita pulang saja. Pulang dengan membawa ya hati yang sudah patah. Saudara, itu yang terjadi. Dan biasanya di saat kita sedang patah semangat, kita kecewa akan sesuatu yang kita harapkan tetapi tiba-tiba seperti direnggut, buyar, begitu saja, lenyap. Dan itu yang dialami oleh dua orang murid ini yang sedang berjalan pulang ke kampung Emmaus. Kadang orang bisa bertanya, di dalam keadaan hidup yang sedang kecewa, yang harapannya rasanya sudah buyar, bagaimana saya bisa tetap percaya kepada Tuhan? Bagaimana saya bisa tetap yakin kepada Tuhan di saat kenyataan hidup yang saya hadapi rasanya begitu tidak fair, begitu tidak adil? Kenapa orang yang begitu baik, yang begitu mulia harus mati dengan cara yang begitu mengenaskan, begitu mengerikan, dihakimi begitu tidak adil dan kejam? Padahal dia orang yang sangat kita damba-dambakan untuk membawa pembebasan bagi kita. Bagaimana saya bisa tetap percaya kepada Tuhan di saat saya melihat kenyataan hidup ini rasanya begitu tidak adil. Ketika harapan saya diambil, hati kecewa dan patah semangat. Orang bisa tahan menderita selama dia masih punya harapan. Kita tentu tahu ya, hal ini. Kita bisa tahan menderita asal kita masih punya harapan. Tetapi mungkin kita gak perlu terlalu begitu berat menderita, tetapi kalau sudah tidak punya harapan, maka seseorang bisa dengan mudahnya akan memilih untuk mengakhiri hidup. Orang kalau gak punya harapan, orang bisa bunuh diri. Kalau kita lihat dalam contoh-contoh berita, surat kabar, ada orang yang bunuh diri karena menganggur. Sudah sekian lama dia tidak bisa dapat pekerjaan, akhirnya dia stres, dia gak tahan, dia bunuh diri. Kenapa orang bisa melakukan seperti itu? Karena dia tidak melihat lagi ada celah harapan bagi dirinya. Ada orang yang sakit, gak sembuh-sembuh, bertahun-tahun sakit, beban biaya terus jalan semakin lama semakin besar, dan tidak ada sumber penghasilan untuk membiayai sakitnya, maka orang bisa memilih bunuh diri. Saudara tahu yang baru saja terjadi, German Wings, ya, kalau kita baca co-pilotnya itu Andreas Lubitz, memang ini masih dalam penyelidikan, ya, untuk diselidiki lebih dalam. Apa sebenarnya motivasi dia untuk menabrakan pesawat itu? Tapi dari beberapa informasi yang kita bisa lihat dan ketahui, saudara, memang dari data medis dia itu sakit depresi yang serius. Dia pernah tahun 2009 itu ya tidak bisa lulus ya di dalam pendidikan penerbangan karena ada gejala depresi yang serius. Tetapi tahun 2013 waktu dites tidak lagi dilihat ada gejala itu, sehingga dia bisa ikut pendidikan dan selesai, dan dinyatakan selesai, lulus. Tapi kalau dilihat dari pengakuan mantan pacarnya, kira-kira memang bisa diketahui orang ini memang punya masalah. Orang ini punya masalah. Dan salah satu yang diindikasikan masalahnya adalah dia punya sejenis penyakit mata yang disebut ablasio retina. Yang membuat dia merasa bahwa dia gak akan bisa lagi punya karir masa depan. Bahkan dia merasa khawatir bahwa lisensinya akan dicabut. Jadi dalam kondisi seperti itu, dia tidak melihat lagi ada harapan untuk dirinya, untuk masa depannya. Orang seperti Andreas Lubitz ini, kalau dalam posisi yang seperti itu akan sangat mengerikan dan sangat membahayakan. Dan itulah yang terjadi, saudara. Tetapi intinya, kalau orang menderita seperti apapun selama dia masih punya harapan, dia akan bisa tetap bertahan. Bagaimana dengan kondisi dua orang murid ini? Kita tidak melihat seperti ada harapan lagi. Mereka sedang berjalan pulang, mungkin dengan begitu letih secara fisik, kemudian secara mental mereka juga sudah patah semangat, dan Yesus muncul di situ. Saudara, menarik bahwa begini, Yesus tidak tiba-tiba langsung begini, "Hey, ini lihat, aku ini Yesus yang sudah bangkit." Tapi yang Yesus lakukan adalah Yesus jalan sama-sama. Lalu mereka sedang bercakap-cakap. Yesus tanya, apa yang sedang kalian percakapkan? Kita melihat di sini Tuhan pada waktu dia sudah bangkit, dia tahu ada murid-muridnya yang sedang begitu patah semangat, yang sedang begitu down, yang sedang kehilangan harapan. Dia berjalan bersama mereka dan dia ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Yesus tahu gak apa yang mereka rasakan? Tahu, dia Tuhan bukan? Tapi kenapa Yesus masih tanya? Yesus ingin mereka mengungkapkan. Mereka menceritakan. Dan Yesus bersedia untuk dengar sekalipun Yesus sudah tahu. Yesus tidak tiba-tiba dia buka jubahnya dan berkata, "Tada, saya Yesus yang sudah bangkit." Tidak. Dia bertanya, "Apa yang kalian percakapkan?" Maka mereka berhenti dengan wajah muram, lalu mereka ceritakan. Kenapa mereka bisa begitu patah semangat? Yesus ingin supaya mereka ceritakan, keluarkan apa yang menjadi pergumulan yang engkau sedang rasakan. Itu yang kita lihat terjadi di dalam cerita perikop ini. Coba sekalian dikasih Tuhan, setelah mereka bercerita, sebenarnya yang mereka butuhkan apa? Yang mereka butuhkan adalah harapan mereka itu dibangkitkan kembali, betul? Ya. Tapi bagaimana caranya Yesus membangkitkan harapan mereka? Bagaimana Yesus membangkitkan kembali harapan mereka? Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus lakukan ketika mereka sudah menceritakan kondisi mereka, apa yang mereka rasakan? Saudara, Yesus pertama-tama, ayat 25 menegur mereka. Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kemudian Yesus jelaskan kepada mereka kitab suci. Dengan kata lain, saudara, yang Yesus lakukan dalam perjalanan ke Emmaus itu apa, saudara? Yesus mengadakan kelas Bible study untuk dua orang ini. Ya, Yesus tidak membukakan identitasnya seketika. Akulah Yesus yang kamu kira aku mati. Ini aku, pegang tanganku. Tidak. Yesus apa? Terangkan kitab suci. Yesus menguraikan kitab suci kepada mereka. Yang Yesus lakukan kepada mereka untuk memulihkan harapan mereka adalah Yesus ajak mereka untuk lihat kepada Alkitab. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Saudara, kenapa? Karena saudara, Alkitab dalam rentang waktu ribuan tahun yang oleh Allah diizinkan untuk ditulis dalam rentang masa yang begitu panjang, itu menceritakan tentang Yesus Kristus. Mulai dari Kejadian sampai akhir kitab Wahyu, Alkitab yang saudara dan saya baca, itu intinya adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya kenapa Yesus ketika sudah bangkit, dia menuntun mereka untuk melihat kembali kepada kitab suci yang memberi kesaksian tentang dirinya. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan ular. Saudara, kalau perhatikan, ini yang orang biasa bilang, ini adalah janji Injil yang paling pertama. Sejak dari awal, saudara, dari kitab Kejadian, Allah sudah berkata bahwa anaknya akan datang ke dunia melalui keturunan perempuan. Saudara, terus maju di dalam sepanjang kitab Musa, kemudian masuk kitab nabi-nabi, termasuk di dalam Mazmur. Semua berbicara mengenai Yesus Kristus. Saudara, itu yang Yesus katakan dan itu yang Yesus jelaskan. Dan Yesus katakan begini, saudara perhatikan, ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita? Itu yang tidak murid ini lihat. Itu yang tidak dipahami oleh dua murid ini. Bukankah Mesias itu harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi murid-murid tidak bisa mengerti pola bahwa Mesias harus menderita sebelum dia dimuliakan. Dan itu momen Bible study yang Yesus berikan kepada mereka sepanjang perjalanan ke Emmaus. Yesus terangkan mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Saudara, kita tahu kitab nabi begitu banyak nubuatan tentang Yesus. Dan salah satunya dari Yesaya pasal 53 yang sampai begitu detail menjelaskan bagaimana Mesias itu akan mati. Dia akan diremukkan, dia akan dibunuh oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Dia diremukkan oleh karena pemberontakan-pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesus bukakan itu, jelaskan itu. Dan kemudian di dalam Yesaya itu juga dikatakan, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu berada di dalam kebinasaan. Jadi pola bahwa Mesias harus menderita, mati, kemudian bangkit, Yesus jelaskan sepanjang perjalanan itu. Untuk apa? untuk memulihkan kembali harapan mereka. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, kalau memang Mesias seperti yang ada di dalam Alkitab harus menderita sebelum dia dimuliakan, bagaimana dengan kita? Waktu kita mengalami kesulitan, pergumulan, penderitaan, kepahitan di dalam hidup, bagaimana kita melihat itu? Ada orang berkata, Yesus menderita supaya kita tidak perlu menderita lagi. Apakah saudara setuju? Saudara, kita perlu melihat kalimat ini dengan baik. Yesus menderita di kayu salib supaya kita tidak perlu lagi menderita. Saudara, di satu sisi, penderitaan Yesus itu adalah karena dia menanggung hukuman atas dosa-dosa yang seharusnya kita sendiri tanggung. Di dalam pengertian itu, betul. Yesus menderita di kayu salib memikul dosa-dosa saudara dan saya yang percaya kepadanya supaya kita tidak perlu lagi menderita di dalam kekekalan karena dosa-dosa kita. Tetapi, bagaimana dengan selama kita masih hidup? Saudara, justru Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan ikut aku. Apa artinya memikul salib? Memikul salib adalah jalan penderitaan. Paulus di dalam beberapa suratnya mengatakan bahwa kepada kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya, Filipi 1 ayat 29, tapi dikaruniakan juga untuk menderita bagi dia. Saudara, dalam bagian yang lain, Petrus juga mengatakan hal yang sama, bahwa Yesus itu menjadi teladan dan contoh bagi kita, supaya kita juga ikut menderita bersama dengan dia. Dan kalau kamu menderita, kata Petrus, berbahagialah kamu kalau kamu menderita bukan karena dosa, tetapi karena Kristus. Jadi artinya, kalau bicara mengenai penderitaan, itu sesuatu yang tidak dikecualikan bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus. Artinya bukan sesuatu yang begitu luar biasa atau sesuatu yang tidak seharusnya. Kalau kita orang Kristen, mengikut Yesus, kita mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Kalau Tuhan kita menderita, bagaimana dengan kita? Apakah kita berkata, saya tidak perlu lagi menderita? Saudara, panggilan kita justru, seperti Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kadang kita suka ingat bagian depannya aja, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, tapi kita enggak perhatikan kalimat selanjutnya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Itu yang dikehendaki oleh Paulus. Saudara sekalian, jadi kalau Tuhan kita menderita, bagaimana dengan kita pengikutnya? Saudara, kita enggak perlu cari penderitaan, tetapi kita tidak usah merasa bahwa kita orang Kristen pasti dan harus dikecualikan dari menderita. Kalau Tuhan kita menderita, sangat layak dan patut kalau kita juga ikut menderita bagi dia. Saudara sekalian, ini polanya. Saudara, menderita, kemudian dimuliakan. Salib, kebangkitan. Saudara, bukankah itu yang Tuhan kerjakan? Melalui kematian ada kehidupan. Dan bagi kita semua yang mengaku percaya, pola ini harus terjadi. Supaya kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita harus mati bersama dengan Kristus. Mati bagi dosa, hidup bagi kebenaran, mati bangkit, menderita dimuliakan. Saudara, ini yang Yesus terangkan dan jelaskan sepanjang perjalanan itu yang mereka gak ngerti. Sebab mereka berpikir bahwa Mesias akan tiba-tiba datang dengan segala kemegahannya, kebesarannya, kuasanya. Akan mendirikan kembali kejayaan Israel dan melenyapkan, mengusir musuh-musuh Israel. Tapi mereka tidak mengerti, dan itulah yang diajarkan oleh Yesus. Yesus yang sudah bangkit, memulihkan pengharapan mereka dengan cara apa? Yesus mengajak mereka melihat kembali kepada Alkitab, kepada kitab suci. Saudara, kita kadang bertanya begini, waktu saya susah, kok Tuhan rasanya gak tolong saya. Saya tetap susah, hidup saya tetap susah sampai hari ini. Saya percaya Tuhan, di mana Tuhan? Kalau dia ada, kenapa hidup saya gak berubah? Kenapa saya masih menderita? Kenapa masih saya sakit hari ini? Kenapa kehidupan saya masih sulit? Tidak ada perubahan. Padahal saya sudah berusaha. Saudara sekalian, di mana Tuhan? Di manakah Tuhan waktu kita menderita dan sulit? Saudara, kita orang Kristen punya Tuhan yang merasakan penderitaan kita. Kenapa? Karena dia Tuhan yang datang ke dunia ini, menderita, bahkan sampai mati. Di mana Tuhan? Tuhan ada di dalam penderitaan kita. Tuhan ada di dalam kesengsaraan, di dalam diri kita yang patah semangat, yang kehilangan harapan. Dia ada di situ. Dia ada di situ. Dia ikut merasakan bersama-sama. Kepada siapa kita harus menaruh harap? Kepada Yesus. Kepada siapa lagi? Kepada dia yang sudah mengalami penderitaan, mengalahkannya dan bangkit menang. Kepada dia yang berjanji, bagi kita yang percaya kepadanya, kita akan diikut sertakan di dalam kemenangannya. Kalau hari ini kita masih sulit, kita masih menderita, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan kita. Dan dia ikut turut merasakan bersama-sama. Saudara, maka kita menyadari bahwa Yesus pada waktu itu tidak tiba-tiba mengungkapkan dirinya secara ajaib. Sepanjang perjalanan itu, yang Yesus gunakan waktu adalah untuk menjelaskan Alkitab kepada mereka. Menerangkan Alkitab kepada mereka. Ya, saudara. Maka kalau kita melihat, mereka mulai melihat, oh berarti sepanjang Alkitab itu, apa yang kami lihat terjadi di Yerusalem beberapa hari yang lalu, itu merupakan sebuah penggenapan dari apa yang sudah dituliskan ribuan tahun yang lampau. Saudara, kalau kita melihat kepada Alkitab, saudara, Yesus berkata di ayat yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, sepanjang perjanjian lama, kalau kita mau lihat, itu sebenarnya adalah isinya memang tentang Kristus. Kristus ada di dalam perjanjian lama. Yohanes mengatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Sudah berdasarkan hal ini, kita mengerti bahwa sejak perjanjian lama, secara pribadi, ketika Allah menyatakan dirinya kepada umatnya, siapakah itu? Siapakah itu? Saudara, itulah Yesus Kristus. Yang dilihat, yang disaksikan oleh umat Israel, oleh para nabi. Siapakah itu yang menampakkan diri di dalam halaman-halaman perjanjian lama? Yang bergulat dengan Yakub, yang menjumpai Abraham di kemahnya. Siapakah itu? Saudara, dialah Yesus Kristus. Secara pribadi, saudara, dia sudah dinyatakan sejak dari awal. Saudara, Yesus juga menyatakan dirinya, saudara, di dalam perjanjian lama. Itu juga melalui janji. Perjanjian lama itu isinya, saudara, adalah mengenai janji kedatangannya. Dan itulah yang diterangkan oleh Yesus sepanjang perjalanan itu. Sehingga mereka mengerti, pikiran mereka mulai diterangi, hati mereka mulai dikuatkan. Saudara, perjanjian lama itu penuh dengan janji-janji bahwa Mesias, penyelamat, itu akan datang. Akan datang dengan pola, dia akan menderita, kemudian dia akan dimuliakan. Dalam perjanjian lama, Yesus itu juga sebenarnya dinyatakan. Melalui apa? Saudara, melalui berbagai hal. Saudara, kalau lihat pola ibadah perjanjian lama, itu sebenarnya adalah satu gambaran tentang apa yang sebenarnya akan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Pola orang Israel menyembelih binatang. Darah itu dipercikan untuk pengampunan dosa. Penulis Ibrani mengatakan, darah binatang tidak akan bisa menghapuskan dosa. Tetapi darah anak Allah yang tak bernoda dan tak bercacat, itulah darah perjanjian yang akan menyucikan dosa kita sekali untuk selamanya. Jadi itu sebenarnya ada satu pattern, saudara ya, sejak dari perjanjian lama. Sudah lihat pada waktu peristiwa Musa membawa keluar bangsa Israel, saudara, sebelum itu, saudara, bangsa Israel diperintah untuk menyembelih, saudara, anak domba, kemudian darahnya dibubuhkan di ambang pintu dari tiap-tiap rumah yang ditinggali oleh umat Israel. Saudara, akibatnya apa? Anak mereka selamat, sedangkan anak-anak sulung orang Mesir semuanya mati. Itu melambangkan apa? Sebenarnya semua halaman perjanjian lama itu menunjuk kepada Kristus. Kepada Kristus. Dan itulah yang sedang disingkapkan oleh Tuhan Yesus kepada dua murid yang sedang patah semangat dan kehilangan harapan ini. Sehingga mereka mulai terbuka dan mereka mulai menyadari. Saudara, ketika mulai maghrib, saudara, Yesus jalan seolah-olah mau berpisah, mereka mendesak. Mereka minta dengan sangat, tinggallah bersama kami. Jangan teruskan perjalananmu. Mari istirahat, makan dan minum. Saudara, itu keramatamahan orang Timur Tengah, saudara ya. Bahwa mereka akan menjamu tamu, ya, apalagi kalau sudah menjelang malam. Dan tamu itu adalah Yesus sendiri yang mereka pada waktu momen itu masih belum sadar. Tetapi saudara perhatikan, ketika akhirnya mereka sadar, waktu pertama Lukas bilang ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka. Tapi waktu Yesus duduk, kemudian dia pecah-pecahkan roti, dia mengucap berkat dan membagi-bagikan, di situ mata mereka terbuka. Tetapi Yesus langsung lenyap. Apa yang mereka bilang? Apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan apa? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Waktu kapan? Waktu dia menerangkan kitab suci kepada kita. Waktu kapan itu? Waktu dalam perjalanan. Bukan waktu mereka sudah sampai di rumah, lalu akhirnya mata mereka terbuka. Saudara, itu satu proses. Bagaimana Tuhan memakai kitab suci, Alkitab, untuk apa? Menerangi mata hati dua murid itu yang masih buta. Sehingga ketika firman Tuhan itu diterangkan, apa yang menutupi itu perlahan-lahan disingkirkan. Hati mereka dikobarkan kembali. Harapan mereka muncul kembali. Nah, apa yang terjadi, saudara? Alkitab bahasa Inggris lebih jelas mengatakan at once. Atau dalam terjemahan secara harfiah, at the same hour. Pada jam itu juga, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Lukas mencatat itu jaraknya 7 mil, kalau di kilometer kurang lebih hampir 11 kilometer. Memang kita tidak bisa memastikan, ada penafsir yang mengatakan jarak 7 mil ini mungkin saja maksud Lukas itu jarak bulak-balik. Tapi kita tidak bisa memastikan. Bisa juga memang jarak dari Yerusalem ke kampung Emmaus itu benar-benar 7 mil. Saudara. Tetapi saudara, pada saat itu, oleh karena mereka sudah dibangkitkan kembali harapan mereka, waktu mereka mengerti rencana Tuhan bagi hidup mereka melalui kitab suci yang diterangkan, mata mereka terbuka, mata rohani mereka dicelikan, hati mereka dikobarkan. Ada satu sukacita yang tidak bisa mereka bendung, ada satu energi baru yang meletup-letup yang membuat mereka enggak merasa capek. Mereka langsung kembali lagi. Untuk apa? Untuk mengabarkan berita ini. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara mereka, kepada para murid. Saudara, jadi yang pertama, saudara, waktu kehidupan kita kehilangan harapan, waktu kita kecewa, waktu rasanya kenyataan hidup begitu pahit dan terasa tidak adil, apa yang kita perlu responi? Saudara, yang kita perlu responi adalah kita datang kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Simple bukan? Saudara, kita tidak berjumpa secara fisikal dengan Yesus yang memakai tubuh kebangkitan. Tetapi yang Yesus lakukan untuk mengembalikan harapan dari dua murid yang sudah kehilangan harapan ini apa? Saudara, dia memakai Alkitab. Bukankah ini kabar baik, saudara? Kenapa? Saudara dan saya punya Alkitab hari ini. Kita gak diminta untuk bisa mengalami pengalaman seperti dua murid itu. Kenapa? Karena saudara, pengalaman mereka adalah bisa menjadi pengalaman saudara dan saya juga. Waktu kita membaca Alkitab, kita minta Tuhan menerangkan kita. Roh Kudus sebagai penolong setelah Yesus naik, diberikan kepada kita untuk menolong kita mengerti firman Tuhan ini. Akan membantu kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Ketika hidup kita rasanya begitu terpuruk, kita mendapatkan penerangan di dalam firman Tuhan. Kita bertemu dengan Yesus yang bangkit itu di dalam firman Tuhan ini. Mungkin sebelumnya masalah itu begitu membutakan kita. Kesulitan dan pergumulan hidup begitu menutup pandangan kita. Sehingga kita gak bisa melihat lagi ada Yesus yang menyertai kita. Tetapi melalui kita melihat Alkitab, Tuhan akan menuntun kita. Akan menyingkapkan mata rohani kita. Untuk melihat Dia di dalam dan melalui firman-Nya. Saudara, aneh bukan? Yesus yang pada waktu itu sungguh-sungguh menampakkan diri, tidak langsung membukakan identitasnya, tetapi apa? Yesus menuntun mereka untuk lihat kepada kitab suci. Maka saudara, betapa pentingnya kita orang Kristen untuk senantiasa bergaul dengan firman Tuhan. Ada yang berkata begini, Pak, saya sih baca Alkitab tapi gak berasa apa-apa, Pak. Ya, waktu lagi ada masalah, saya baca Alkitab sih baca Alkitab tapi rasanya blank. Atau ya rasanya banyak malah yang saya suka gak mengerti. Saudara, jujur memang kita gak selalu, saudara, baca Alkitab itu hati excited. Rasanya semangat itu begitu digelorakan. Ya, saudara, ini pertanyaannya begini, untuk apa kita baca Alkitab? Untuk apa kita baca Alkitab? Bisa jadi ya itu karena memang sudah disuruh. Saya sebagai orang Kristen ya diajarkan untuk baca firman Tuhan setiap hari. Jadi hanya sekedar kewajiban. Atau mungkin kita baca Alkitab karena kita hanya ingin sekedar tahu informasi. Untuk menambah pengetahuan kita. Atau supaya kita tahu, oh saya harus lakukan apa, ini itu. Saudara, itu tidak salah, tetapi kita miss point yang penting sekali waktu kita membaca Alkitab. Kita harus membaca Alkitab dengan satu harapan, dengan satu kerinduan untuk bertemu dengan Yesus di dalam firman-Nya. Bertemu dengan Yesus di dalam apa yang kita baca. Sebab apa saudara, isi buku ini saudara, sentralnya adalah Kristus. Dialah saudara yang ada di dalam seluruh tulisan-tulisan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dialah yang menjadi pusatnya. Maka waktu kita membaca Alkitab, apakah kita membaca dengan satu kesungguhan kerinduan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Dia secara pribadi? Atau hanya sekedar rutinitas belaka? Terus sekalian itu yang pertama yang kita lihat bagaimana harapan dua murid ini dipulihkan. Dan setelah itu kita melihat satu hal yang juga penting. Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka cari orang-orang percaya, para murid di sana. Saudara, seringkali kita, kalau kita lagi banyak masalah, kita bukannya semakin erat di dalam persekutuan, kita semakin menarik diri. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya kita semakin terpuruk. Semakin kita banyak pergumulan, semakin kita mengisolasi diri, semakin kita menjauh dari persekutuan orang-orang percaya, akibatnya kita akan semakin down, semakin gak punya semangat, semakin gak melihat adanya harapan. Saudara, bukankah ini satu hal yang kita lihat ada di dalam diri dua murid ini? Mereka sebenarnya bukan yang gak tahu. Ya. Apa yang mereka sendiri sampaikan kepada Yesus? Apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan bahwa dia mati. Tetapi ada perempuan-perempuan kami yang melihat malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Nah, lantas apa? Ya sudah. Tidak ada satu respon apapun. Dengar berita begitu, kemudian yang lain bilang, betul yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak ada di situ. Lantas apa yang dilakukan? Dua orang ini tetap pulang. Tetap meninggalkan para murid-murid itu. Bukan bersama-sama. Bukan bersama-sama, tapi justru pulang. Menjauh. Dan itulah yang terjadi. Dan Yesus melihat, Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Saudara, waktu kita sedang mengalami banyak pergumulan, justru kita harus semakin erat bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Waktu kita lagi ada masalah, justru kita jangan makin menjauh dan menarik diri. Kita justru di situ sangat butuh orang-orang percaya. Kenapa Tuhan menempatkan kita setelah percaya, bukan hidup sendiri-sendiri, terisolasi, tapi di dalam yang disebut gereja. Tuhan mau supaya kita ini saling melayani, saling bergantung. Itulah makna dari persekutuan atau koinonia itu. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus mengatakan di dalam Galatia. Biarlah kamu saling menasehati, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Penulis Ibrani mengingatkan. Jadi saudara, waktu kita lagi mengalami kesulitan dan hidup rasanya begitu pahit, saudara, justru kita harus semakin erat bersekutu. Kita sangat butuh dukungan dari saudara-saudara seiman. Waktu kami masih di sini, saya mengalami kehilangan mami. Saya sungguh merasa bersyukur bahwa pada waktu-waktu itu jemaat ya memberikan support, dukungan buat saya. Dan waktu istri mengalami peristiwa kerusuhan Mei tahun 98, ya saya belum ada di sini. Satu peristiwa yang membuat rumah tempat tinggal istri itu luluh lantak, dijarah, tidak ada sisa. Di situ kembali bagaimana persekutuan itu memberikan support dan dukungan. Sehingga mengalami musibah yang begitu tidak dihadapi sendiri. Tetapi oleh karena ada saudara-saudara seiman yang memberikan dukungan. Dan akhirnya saudara bisa survive dan bisa terus melayani Tuhan. Saudara sekalian, itulah saudara yang kita bisa lihat di dalam perikop ini. Satu hal yang sangat simple. Apa saudara? Belajarlah, gumulilah, bacalah, renungkanlah firman Tuhan. Ketika hidupmu terasa baik-baik saja, apalagi ketika hidupmu terasa begitu berat. Jangan cari orang lain yang pertama-tama, cari firman Tuhan. Temukan kekuatan di dalam firman Tuhan. Cari Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Di situ kita akan mendapatkan kekuatan. Yang kedua, tentu saja yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan menjauh dari gereja. Jangan menjauh dari persekutuan. Jangan mengisolasi diri. Jangan memendam sendiri pergumulan dan masalah itu. Tetapi kita sadar bahwa kita saling membutuhkan dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Biarlah kita sebagai orang Kristen ya, setelah kita memperingati dan merayakan Jumat Agung dan Paskah, kita selalu tahu bahwa Yesus itu selalu ada. Ya. Dalam segala kondisi dan setiap keadaan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk Tuhan yang sudah bangkit, yang selalu ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau mau menyatakan diri-Mu kepada kami di dalam dan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami untuk semakin menghargai, mencintai, dan setiap kali kami membaca firman-Mu, kami tahu bahwa kami mau bertemu dengan Tuhan di dalam firman-Mu. Tuhan, terangilah pikiran kami, hati kami, yang seringkali begitu dibutakan oleh dunia ini, begitu dibutakan oleh kesulitan-kesulitan hidup kami, sehingga kami tidak bisa melihat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah bangkit itu, yang ada menyertai kami. Tuhan, berikanlah kepada kami pertolongan. Engkau memberikan roh-Mu kepada kami, maka kami memohon Roh Kudus tuntun kami untuk senantiasa boleh merindukan dan dimampukan untuk mengerti firman-Mu, yang di dalamnya kami boleh mengerti kehendak-Mu, boleh mengerti pribadi-Mu lebih dalam. Kami berdoa Tuhan berkati persekutuan di antara kami, sebab Tuhanlah sendiri yang merancang itu bagi kami, supaya kami bisa bertumbuh, bisa saling menguatkan, bisa saling menopang, saling menghibur satu dengan yang lain. Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.